Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kisah Haji Wada', Hajjatul Wada'. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sangat-sangat bersemangat untuk kaum muslimin ikut serta melakukan ibadah haji bersama dengan Rasul di tahun tersebut. Sehingga memang diumumkan, manusia pun berbondong-bondong untuk datang ke kota Madinah, atau mungkin di tengah jalan bertemu dengan rombongan Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai wanita yang hamil tua ikut bersama Nabi alaihi salatu wassalam melakukan ibadah haji. Diiringi pula dengan semangat Rasul alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan kepada umat tentang tata cara ibadah haji. Dan ini tentunya ada sebuah pelajaran besar bagi kita, bahwasanya semua ibadah itu tidak kita lakukan kecuali harus diiringi dengan ilmu. Ikhlas di dalam beribadah adalah syarat. Juga syarat yang lain adalah mutaba'atul rasul, mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, ilmu. Dalam hadis Nabi mengatakan, litakhudhu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil dariku manasik ibadah kalian. Bagaimana Rasul haji, bagaimana Rasul umrah, bagaimana Rasul bertalbiyah. Nabi alaihi salatu wassalam bersemangat untuk menyampaikan itu, termasuk sebelum berangkatnya kaum muslimin melakukan ibadah haji bersama dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara contohnya, sekaligus kita akan mengambil hukum, faedah, di Madinah, ini masih di Madinah, sebelum Nabi alaihi salatu wassalam berangkat melakukan ibadah haji, beliau menjelaskan tentang pakaian-pakaian yang dilarang untuk dipakai ketika melakukan ibadah haji. Jadi ada pakaian yang dipakai oleh seorang laki-laki atau wanita untuk melakukan ibadah haji. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ma yalbasul muhrimu minas siyab. Ini terjadinya di kota Madinah sebelum haji. Nabi ditanya, ma yalbasul muhrimu minas siyab, wahai Rasulullah, pakaian yang bagaimana yang dipakai oleh seorang yang melakukan haji, orang yang ihram, pakaiannya apa ya Rasulullah? Faqal, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la talbasul kumus, jangan kalian memakai gamis, bagian-bagian yang seperti ini, yang meliputi tubuh, yang biasa diistilahkan dengan pakaian yang berjahit, yakni membentuk tubuh, kaos, jubah dan yang semisalnya. Walal anaim, jangan pula kalian memakai imamah. Tidak boleh seorang laki-laki menutup apa? Kepalanya ketika dia melakukan ibadah haji atau umrah. Walas sarawilat, jangan pula memakai sarawil, sirwal. Walal baranis, walal khifaf, demikian pula tidak memakai burnus. Burnus itu pakaian kayak jubah yang di belakangnya ada apa namanya? Tutupnya, kepala. Walal khifaf, demikian pula tidak boleh seorang yang melakukan umroh atau haji, seorang yang muhrim, memakai khifaf, khufain, Khufain itu sepatu, seperti sepatu itu. Sepatu, nah. Seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit yang menutup mata kaki. Ya. Illa ahadun la yajidun na'lain, kecuali seorang yang tidak mendapatkan sandal. Dia hanya memiliki khufain. Khufain itu yang menutup mata kaki. Tidak boleh dipakai bagi seorang yang melakukan ibadah haji atau umrah. Tidak boleh menutup mata kakinya. Kecuali orang yang tidak punya sandal. Kecuali dia hanya memiliki khufain, maka dia boleh memakai khufain, tetapi khufainnya dipotong. Sehingga kelihatan apa? Mata kakinya. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Hendaknya dia potong ya khufainnya itu di bawah mata kaki. Ya. Ini di antara yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Di mana disampaikan ini? Di Madinah, sebelum melakukan perjalanan ke Mekah. Ini contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mendidik umat ini untuk berilmu sebelum beramal. Di sini juga ada faedah penting di sini. Kalau zaman kita sekarang mungkin jarang ya orang nggak punya sandal ya. Sandal itu murah, apalagi sandal capet. Murah. Ya. Di zaman Rasul alaihi salatu wasallam sampai beliau mengatakan kecuali orang yang tidak punya na'lain, dia hanya punya khufain, subhanallah. Menunjukkan betapa kondisi sahabat ketika itu. Berarti dia hanya punya itu saja. Dan mungkin kita juga memiliki kondisi yang sama di tengah perjalanan haji kita. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kecuali orang yang tidak punya sandal, dia hanya memiliki khufain, ya, penutup kaki yang menutup mata kaki, silakan dipakai, tetapi dipotong apa? Di bawah mata kaki. Ini sabda Nabi yang beliau sampaikan di mana? Di Madinah. Tetapi ketika Nabi alaihi salatu wasalam ya, di Arafah, sekalian kita mengambil faedah adanya nasikh dan apa? Mansukh. Tadi kita sebut di awal pembahasan. Di antara faedah kita belajar sirah adalah kita mengetahui adanya nasikh dan apa? Mansukh. Ada hukum yang lama dihapus dengan hukum yang apa? Baru. Ketika beliau Nabi alaihi salatu wasalam di Arafah, yakni sudah melakukan perjalanan haji wada, sudah sampai di Arafah. Sudah sampai di Arafah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda di hadapan ratusan ribu, 140 ribu lebih kurang lebih para sahabat. 100 ribu lebih para sahabat mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasalam di mana beliau mengatakan man lam yajid na'lain falyalbas al-khuffain. Nabi mengatakan demikian. Barang siapa yang tidak memiliki dua sandal, maka hendaknya dia memakai khufain. Tanpa beliau menyebutkan harus memotong apa? Ya, di bawah mata kaki. Maka para ulama mengambil faedah dari hadis ini. Ya, ketika seorang memang tidak memiliki alas kaki kecuali alas kaki yang menutup mata kakinya, tidak ada kecuali itu. Ya. Maka tidak harus dia apa namanya memotongnya. Tidak harus dia memotongnya. Adapun yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika di Madinah itu awal. Adapun yang kemudian beliau sebutkan berikutnya adalah apa yang beliau sebutkan di Arafat, beliau tidak menyebutkan untuk memotongnya. Padahal didengar oleh seluruh sahabat ketika itu. Dan manusia dalam keadaan hajat, manusia dalam keadaan butuh. Maka ini dalil yang memperkuat bahwasannya hadis yang kedua adalah nasikh, ya, menghapuskan hukum yang pertama. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya. Barangkali ada helm-helm yang menghadap ke atas lah. Ya, fadl. Tidak konsentrasi malah repot. Betul ya, Pak? Ya. Atau lupa tutup apa namanya? Motornya terbuka, bensin bersambur dengan air dan repot nanti. Ya. Bisa enggak jalan motornya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berangkat melakukan ibadah haji pada tahun 10 itu. Beliau berangkat pada hari Sabtu, Yaumus Sabt, dari kota Madinah, ba'da salatil al-zuhur, sesudah salat zuhur. Sesudah salat zuhur, beliau meninggalkan kota Madinah di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah, sekitar 5 hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah, akhir bulan Dzulqa'dah. Meninggalkan kota Madinah ba'da salatil zuhur, kemudian sampai ke miqat. Sampailah Nabi alaihi salatu wasallam di miqat, yaitu di Dzulhudzaifah. Menjelang sholat asar, dan disitulah Nabi alaihi salatu wasallam melakukan sholat asar qasron, di qasr. Dan Nabi bermalam ketika itu, berarti beliau melakukan sholat maghrib, sholat isya, ya, jamak dan di qasr, dan sholat apa? Subuh. Bermalam di situ. Nabi alaihi salatu wasallam bermalam. Dan seorang yang melakukan ibadah haji, dia memulai ihramnya itu dari apa? Miqat, tempat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai awal untuk dia melakukan ibadah haji dan umroh. Tidak boleh melakukan ihram melewatinya, tidak boleh. Bagi penduduk Madinah, maka tempat ihramnya adalah di Dzulhudzaifah, yang berjarak kurang lebih sekitar 12 km dari kota Madinah. Nabi di Madinah melakukan sholat duhur, belum dikosor. Kemudian sampai ke mana? Ke Dzulhudzaifah. Beliau melakukan sholat asar, sudah dikosor. Karena beliau sudah dalam keadaan safar. Beliau kemudian menginap sampai waktu sholat subuh. Tersisa 4 hari dari bulan apa? Dzulqa'dah. Dan di antara kejadian yang terjadi di Dzulhudzaifah, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di Dzulhudzaifah, istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu Asma bintu Umais yang tadi kita sebutkan, ikut melakukan ibadah haji bersama Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan hamil tua, melahirkan di Dzulhudzaifah. Ini luar biasa ini. Di hari berangkat melakukan ibadah apa? Haji. Melahirkan. Di Dzulhudzaifah. Lahirlah putra Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Muhammad. Muhammad ibn Abi Bakar. As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini termasuk sahabat juga. Atfal sahabat. Melihat Nabi namun dalam keadaan apa? Masih kecil. Terhitung termasuk sahabat. Tetapi riwayat ya, dari Muhammad bin Abi Bakar ini adalah riwayat yang mursal tentunya. Tidak mendengar langsung dari siapa? Rasul. Tidak melihat sesuatu yang dilihat langsung tentang siapa? Rasul. Karena berarti ketika Rasul wafat, Muhammad ini ya, berumur baru sekitar 3 bulan. Ala kulli hal, Asma bintu Umais dalam keadaan nifas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan kepada Asma, yang memerintahkan kepada Asma, ightasili, mandilah kamu. Disuruh mandi walaupun dalam keadaan nifas. Mandilah kamu dan tutuplah jalan darah. Kemudian ikut bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan perjalanan ibadah apa? Haji. Ini juga bisa kita ambil ahkam hukum bagi wanita yang dia dalam keadaan haid. Haid itu sama seperti nifas kurang lebih. Ditanya, Kalau Anda mendapatkan pertanyaan, apakah saya sebagai wanita yang nifas, saya sebagai wanita yang sedang haid, ketika akan melakukan haji atau umroh, apakah juga disyariatkan untuk al-irtisal, mandi? Apa jawabannya? Naam, disyariatkan untuk mandi, untuk ihram. Termasuk juga yang tidak dalam keadaan haid atau nifas, kaum laki-laki, mandi. Disunnahkan untuk mandi, ya, sebelum ihram. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam tajarrada. Nabi melepas semua baju beliau. Beliau hanya memakai dua kain, al-izar war-rida. Dan beliau iftasal, beliau mandi dulu. Mandi. Maka mandi untuk melakukan ihram sabata bi fi'lin Nabi alaihi salatu wasallam, dilakukan oleh Nabi, wa amarahun Nabi alaihi salatu wasallam, Rasul juga memerintahkan kepada, ya, orang untuk melakukan mandi, termasuk wanita yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Ya. Terus bagaimana? Kan dia dalam keadaan nifas. Ya. Bagaimana kisah Asma bintu Umais? Ternyata tidak disebutkan kisah selanjutnya tentang sahabiat ini. Ya. Ala kulli hal, beliau mengikuti haji bersama Nabi alaihi salatu wasallam, dan hukum orang yang haid dan orang yang nifas adalah melakukan semua amalan-amalan ibadah haji illa tawaf, kecuali apa? Tawaf sampai suci. Menanti sampai apa? Suci. Ya. Dan dari kisah ini pula, ya, nanti diambil faedah tentang apakah wanita yang haid dan nifas membaca Al-Qur'anul Karim. Jawabannya boleh untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Nanti ada lanjutan kisah bagaimana terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-muhim, Nabi alaihi salatu wasallam beliau bermalam di Dhul Hulaifah. Pada hari berikutnya, berarti yaumul ahad, ya, ba'da salatul fajr, ya, ketika waktu sudah terang, beliau alaihi salatu wasallam, ya, melanjutkan perjalanan dan memulai ihram di Dhul Hulaifah. Di Dhul Hulaifah. Ya. Beliau melakukan apa namanya memulai ihram, berniat, nah. Dan para sahabat, ya, mereka hampir semuanya, ya, berniat untuk melakukan ibadah apa? Haji, ya. Bukan berniat melakukan ibadah apa? Umrah, ya. Berniat melakukan ibadah haji, ya. Nabi sendiri alaihi salatu wasallam beliau berniat melakukan ibadah haji qiran, yakni beliau melakukan ibadah haji sekaligus bersama dengan apa? Umrah. Dibarengkan niat itu. Labbaika hajjan wa umrah. Labbaika hajjan wa umrah. Demikian juga para sahabat. Ya. Tidak berniat untuk melakukan ibadah apa? Umrah. Berniat untuk melakukan ibadah haji. Labba bil hajj. Nabi alaihi salatu wasallam memulai ihramnya ketika beliau sudah berada di atas unta beliau, Al-Qaswa. Beliau naik di atas unta dan beliau mulai bertalbiyah, mulai ihram, ya, di Dhul Hulaifah, di atas kendaraan beliau. Maka kalau ditanya di mana kita melakukan ihram, kita melakukan ihram di miqat, dan yang afdol adalah ketika kita sudah berada di atas apa? Kendaraan. Ya. Tetapi kalau dia memulai tidak di atas kendaraan pun juga tidak mengapa. Dan ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam bertalbiyah, memerintahkan para sahabat untuk bertalbiyah. Ja'ani Jibril, datang kepadaku Jibril dan memerintahkan aku untuk memerintahkan kepada para sahabatku an yarfa'u aswatahum bitalbiyah, untuk mengeraskan suara mereka ketika bertalbiyah. Ini juga dalil bahwasanya hadis Nabi alaihi salatu wasallam juga wahyu. Hadis juga apa? Wahyu. Datang malaikat Jibril memerintahkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengangkat apa? Suara ketika talbiyah. Jibril yang menyampaikan wahyu ini. Apakah ada dalam Al-Qur'anul Karim tentang talbiyah ini? Mengangkat apa namanya? Suara. Berarti ini dalil bahwasanya ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, hadis Nabi alaihi salatu wasallam juga apa? Wahyu dari Allah azza wajalla. Datang Jibril alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk memerintahkan para sahabat an yarfa'u aswatahum bitalbiyah, untuk mengangkat suara-suara mereka dalam talbiyah mereka. Maka Rasul pun bertalbiyah. Para sahabat bertalbiyah. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mengangkat suara mereka. Illan nisa, kecuali wanita, ya, mengangkat suaranya cukup dengan memperdengarkan kepada apa? Dirinya. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Ma'asyiral ikhwa rahimani rahimakumullah. Kita ambil faedah dari kisah ini. Talbiyah Nabi alaihi salatu wassalam, talbiyah Nabi alaihi salatu wassalam menekankan dan menegaskan bahwasanya dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dan juga dakwah para rasul alaihi salatu wassalam adalah ad-da'wah ila tauhid. Dan syiar bagi orang yang melakukan ibadah haji adalah mentauhidkan Allah. Karena kalimat talbiyah hakikatnya sama dengan kalimat la ilaha illallah. Itu inti ibadah haji. Menegakkan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan kesyirikan. Labbaika Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Ini adalah kehormatan. Datangnya seseorang untuk melakukan ibadah haji, datangnya seseorang untuk melakukan ibadah umrah adalah memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat labbaik menunjukkan mahabbah, kecintaan kepada zat yang memanggil. Orang kalau dipanggil kemudian mengatakan labbaik, tidaklah diucapkan kecuali karena mada, mahabbah, kecintaan. Labbaika Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk aku melakukan ibadah ini, ibadah haji dan semua yang ada di dalamnya. Qiraatul Quran wal adkar was salat, semua ibadah yang dilakukan dalam ibadah haji. Ibadah haji mengumpulkan semua jenis ibadah. Qaulian atau qaulan atau qauli wa fi'li wal mal wal badan. Semua ibadah yang saya lakukan ini ya Allah, semuanya adalah untukmu. Labbaika la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. La riya'an wala sum'ah. Bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia. Bukan karena ingin dilihat oleh manusia. Sama seperti kalimat apa? La ilaha illallah. La ilaha. Tidak ada ilah. Yani pengingkaran kepada semua peribadatan kepada selain Allah. Semua syirik kita tolak. Semua ibadat kepada selain Allah kita tolak. Kita ingkari. Illallah. Kecuali hanya untuk siapa? Allah. Jalla wa azza. Demikian pula kalimat talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda. Sesungguhnya segala pujian. Di sini menetapkan sifat rububiyah dan al-asma' wa sifat. Menetapkan tauhid asma' wa sifat. Innal hamda wa ni'mata. Sesungguhnya semua pujian. Wa ni'mata dan semua nikmat laka adalah milikmu, darimu ya Allah. Wal mulk. Kerajaan juga milikmu ya Allah. Tauhid rububiyah. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya. Allah satu-satunya yang menciptakan. Allah satu-satunya yang memberikan rizki. Allah satu-satunya yang menghidupkan. Allah satu-satunya yang mematikan. Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Kerajaan ini semuanya milik Allah. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Nikmat juga semuanya dari Allah. Milik Allah Azza wa Jalla. Semua pujian juga milik Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla lahu al-asma'ul husna. Zat yang memiliki nama-nama yang husna. Sifat-sifat yang maha tinggi. Dan semua ibadah juga hanya milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi selama melakukan ibadah haji ini, jamaah haji memperbanyak kalimat apa? Talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ini yang seharusnya diingat. Dan diingatkan kepada jamaah haji. Kalian, anda melakukan ibadah haji. Contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Ibadah yang kalian lakukan sesungguhnya adalah untuk menegakkan tauhid. Bukan justru terjatuh kepada kesyirikan. Ada di antara jamaah yang melakukan ibadah umrah. Kemudian ziarah ke Madinah. Datang ke Jabal Uhud mencari batu-batu Uhud. mencari tanah-tanah Uhud, dibawa, dipulang, dibawa ke rumah. Nah, untuk jimat, penglaris. Nah. Ya subhanallah. Datang ke makam syuhada Uhud, meminta kepada ashabul kubur. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang melakukan perkara yang sangat-sangat menyedihkan. Sampai ada yang menulis surat. Surat ditulis. Ya. Karena mungkin banyak penjaga yang tidak memungkinkan untuk berdoa meminta, akhirnya ditulis surat. Dilemparkan ke tengah makam. Ya. Para petugas banyak yang mendapatkan dan mengambil surat-surat itu. Ketika dibaca apa isinya? Ya. Wahai Hamzah, ya. Wahai Fulan dari para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam atau bahkan Rasul, wahai Rasulullah, kami datang jauh dari Mesir, kami datang jauh dari ini, dari itu. Nah, dalam keadaan anak kami sakit, dalam keadaan kami bangkrut, kru, dan seterusnya. Ya. Tolong mintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kami mendapatkan jalan keluar. Apa ini? Syirik billah azza wa jalla. Syirik billah ya azza wa jalla. Tawaf mengusap makam Ibrahim, ya. Mengusap-usap seluruh dinding-dinding Ka'bah. Bahkan ada di antara mereka yang melepas baju mereka dilemparkan ke mana? Ya, ke dinding-dinding Ka'bah, tabarrukan mencari berkah. Hadza kadzalika syirku billah azza wa jalla. Syirik kepada Allah azza wa jalla. Mengambil gambar, foto sana, foto sini. Kemudian setelah pulang ke rumah, ditunjukkan ini loh, saya waktu di Arafah nangis. Ya. Tangan saya, nah, riak lagi. Nah, ya. Yang seperti ini, ikhwati, diingatkan untuk diri kita dan juga keluarga kita, masyarakat kita. Ibadah haji yang dilakukan oleh seorang muslim, hakikatnya adalah apa? Menegakkan kalimat tauhid. Itulah apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nabi alaihissalatu wassalam terus memperbanyak talbiyah. Wa yarfa sautahu. Kadzalika ashabun nabi alaihissalatu wassalam. Demikian juga sahabat nabi. Yarfa'una aswatahum. Mengangkat suara mereka. Selama perjalanan itu. Sampailah ya di Makkah pada tanggal 4 Dzulhijjah. Jadi perjalanan dari Madinah ke Makkah selama kurang lebih 8 malam. 8 hari, 8 malam. 4 hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah dan sampai pada tanggal 4 Dzulhijjah di kota Makkah. Di Makkah. 8 hari. Ya, ini bisa dibayangkan kurang lebihnya. 8 hari ya. Lama. Tawil. Bagaimana kesabaran Nabi SAW di dalam bertalbiyah, dalam melakukan ibadah 8 hari. Sekarang jamaah umroh, jamaah haji, bukan 8 hari, tapi 8 apa? Jam. 8 jam. Dari Jakarta sudah sampai apa? Madinah. Sampai Jeddah. Sampai Jeddah. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah. Waktu yang sangat pendek. Maka manfaatkan waktu itu untuk memperbanyak talbiyah. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di tengah-tengah perjalanan itu, di 8 hari itu, ya, ada kejadian-kejadian, ya, thayyib yang terjadi, ya, atau dalam perjalanan tersebut ada beberapa kejadian, ya, ada beberapa kejadian yang apa namanya bisa kita lihat, nah, nah, ini mungkin perlu dimurojaah, nah, perlu dimurojaah lagi, nah. Sebagaimana diketahui, nah, bahwasanya orang yang melakukan ibadah haji atau umroh, ya, tidak boleh bagi dia untuk mencukur apa rambutnya. Sebagaimana pula tidak boleh untuk apa namanya menutup kepalanya. Ya. Ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab ibn Ujrah. Ka'ab ibn Ujrah, rambutnya tebal. Perjalanan yang cukup panjang itu, ya, ya, ternyata ada gangguan yang menimpa kepala beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu banyaknya kutu, ya, di kepalanya. Ya. Selama melakukan perjalanan itu, banyak sekali kutu. Ya. Sampai disebutkan kutu itu berjalan-jalan di mana? Nah, ya, di kepala. Namanya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. An Ka'ab ibn Ujrah qala, dari sahabat Ka'ab bin Ujrah menceritakan, humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal qamlu yatanasaru ala wajhi, sementara kutu-kutu itu berjalan-jalan di wajahku. Banyak sekali kutu. Nah, pernah atau belum merasakan? Ya, paling kalau yang kita rasakan barangkali, ya, wah kok dapat ya kan? Ini sudah bukan seperti itu, sampai di jalan-jalan di muka. Faqal, maka Rasul mengatakan, ma kuntu ura al waja'a balagha bika ma ara. Saya tidak menyangka penyakit kutumu itu sampai sedemikian parah seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, tajidu syatan, apakah kamu punya seekor kambing? Qultu la, tidak wahai Rasul. Qala, kalau memang tidak punya kambing, fasum salah satu ayam, berpuasalah 3 hari. Au at'im sittata masakin, atau kalau tidak, berikan makan kepada 6 orang apa? Miskin. Likulli miskin nisfu sa', masing-masing satu orang miskin setengah sok. Ya. Jadi Nabi SAW memerintahkan Ka'ab bin Ujrah untuk mencukur ya kepalanya, karena obat dari penyakit apa namanya. Nah, ini ya diantaranya yang paling ampuh adalah dengan apa? Ya, menggundul sudah habis semuanya. Hilang rambut bersama dengan apa? Kutu-kutu itu. Ya. Ya. Kemudian diperintahkan untuk ya membayar fidyah, dan fidyah ini namanya fidyatul adza. Fidyatul adza. Ketika seorang ya terpaksa harus melakukan larangan-larangan ihram, seperti misalnya mencukur, atau mungkin dia penyakitan yang luar biasa sehingga dia harus memakai apa, pakaian dan seterusnya, padahal dia laki-laki, ya taib, atau seorang yang apa namanya taib mengharuskan untuk melanggar dari larangan-larangan ihram, maka boleh bagi dia untuk melakukannya dan tidak ada dosa baginya, seperti mencukur rambutnya, tetapi dia harus membayar apa? Fidyah. Kafarah fidyatul adza. Memilih salah satu dari 3 ini. Apakah menyembelih unta? Apa? Menyembelih apa? Kambing. Tajidu syatan, apakah mendapatkan atau memiliki satu ekor kambing? Atau dia berpuasa ya 3 hari, atau dia memberikan makan berapa? Ya, 6 orang miskin. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, "Faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sihi." Nah, barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada adza pada apa? Kepalanya. Ya. Maka hendaknya dia fa fidyatun. Ya, maka dia hendaknya membayar fidyah, yaitu salah satu dari 3 ini. Ya. Apakah itu menyembelih, apa dia memberikan makan orang miskin, disebutkan dalam hadis ini 6 orang, atau berpuasa. Puasa yang dimaksud adalah 3 hari. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, di antara terjadi apa yang terjadi di tengah perjalanan beliau. Wabillahi taufik. Kemudian juga ya, di antara yang terjadi nah, adalah ya, kisah ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Banyak kisah yang terjadi, namun kita sebutkan secara ikhtisar. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam tiba di kota Mekah setelah 8 hari apa perjalanan, sampailah di kota Mekah. Beliau tidak langsung masuk ke kota Mekah, tetapi beliau sempat beristirahat, kemudian beliau mandi lagi di perbatasan, baru kemudian masuk ke kota Mekah. Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan para sahabat ketika itu untuk merubah niatnya. Untuk merubah apa? Niat. Yang tadinya mereka berniat untuk melakukan ibadah apa? Haji. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka untuk merubah niat untuk melakukan ibadah umroh. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sahabat untuk merubah niatnya. Yaitu untuk melakukan apa? Umroh. Umroh dulu diselesaikan maksudnya, baru kemudian melakukan ibadah apa? Haji. Inilah yang dimaksud dengan haji apa? Tamattu'. Haji apa? Tamattu'. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabat demikian, merubah niat mereka. Adapun Nabi sendiri, beliau tidak merubah niat beliau. Nabi tidak merubah niat beliau. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah membawa hewan hadiu dari kota Madinah, sudah digiring bersama dengan perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam. Itulah yang menghalangi Nabi alaihi salatu wasallam untuk merubah apa? Niat. Demikian pula sebagian hewan sembelihan Nabi alaihi salatu wasallam dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dari Yaman. Jadi Ali bin Abi Thalib berangkat melakukan ibadah haji tidak dari Madinah tetapi dari Yaman. Dari tempat yang lain. Bertemunya nanti di Makkah. Nabi alaihi salatu wasallam membawa hewan-hewan beliau, unta-unta beliau, dan Ali bin Abi Thalib juga membawakan unta-unta beliau yang jumlah totalnya semuanya 100. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam ketika melakukan ibadah haji wada menyembelih 100 ekor unta. Sebagiannya dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam dari kota Madinah, sebagian yang lain dibawa oleh sahabat Ali bin Abi Thalib digiring. Itulah yang menghalangi Nabi alaihi salatu wasallam untuk merubah apa? Niat. Karena orang yang sudah berniat untuk melakukan ibadah haji dengan membawa unta-untanya tidak boleh untuk dia melakukan tahallul, merubah menjadi apa? Umroh, kecuali nanti setelah sekaligus pada tanggal 10 menyembelih apa? Hewan hadiyunya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat pun mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka merubah niatnya. Merubah niatnya yang tadinya mereka berniat untuk melakukan ibadah haji, mereka pun merubah niat untuk melakukan ibadah umroh. Mereka sampai di kota Mekah, tawaf 7 kali putaran, kemudian sa'i. Setelah sa'i, kemudian mereka tahallul, mencukur kepala-kepala mereka, rambut-rambut mereka, mereka cukur, kemudian mereka tahallul, sudah selesai melakukan ibadah apa? Umroh. Lepas dari semua larangan-larangan ihram. Mereka kembali memakai pakaian, kembali mereka memakai wangi-wangian, dan kembali mereka bisa berkumpul dengan istri-istri mereka. Bisa difahami sampai sini? Ada sebuah kejadian. Makanya dari sini, diambil oleh para ulama bahwasanya ibadah haji itu ada 3 macam. Ada haji ifrad, ada haji qiran, dan ada haji apa? Tamattu. Ada haji tamattu. Dan yang paling afdal adalah haji tamattu, di mana seorang yang tidak membawa hewan sembelihannya ketika sampai di Mekah hendaknya dia menyelesaikan ibadah umrohnya. Setelah selesai ibadah umroh baru kemudian menanti dalam keadaan halal sampai tanggal 8. Dzulhijjah masuk lagi ihram untuk melakukan ibadah haji pada tanggal 8 itu, yaumut tarwiyah, sebagaimana diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada para sahabat Nabi. Adapun Nabi sendiri ketika itu beliau tidak merubah apa? Niat. Beliau tidak merubah niat. Bismillah. Datang sahabat Ali bin Abi Thalib. Kedatangan Ali bin Abi Thalib itu sesudah para sahabat tahallul. Ali bin Abi Thalib berjumpa dengan Fatimah. Siapa Fatimah? Istri Ali bin Abi Thalib. Heran sahabat Ali, loh, kok kamu tahallul namanya? Tahallul namanya. Kenapa tahallul namanya? Sementara Ali bin Abi Thalib dalam keadaan masih apa? Ihram. Sesuatu yang diingkari oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Fatimah mengatakan kita diperintah oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita tahallul. Maka Ali bin Abi Thalib berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam menanyakan perihal ini. Benarkah yang demikian? Maka Nabi mengatakan, iya, na'am, seperti itu. Para sahabat yang datang dari kota Madinah atau dari tempat-tempat yang lain sampai di kota Mekah dalam keadaan tidak membawa hadiyu, maka mereka diperintahkan oleh Rasul untuk merubah niat menjadi apa? Umroh. Mereka pun merubah niatan menjadi umroh. Termasuk istri Ali bin Abi Thalib, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasul bertanya kepada Ali, wahai Ali, kamu ketika melakukan ibadah haji menuju ke Mekah ini, apa yang kamu niatkan? Ya Rasulullah, saya ketika itu berihlal masuk kepada ibadah haji ini dengan niat saya melakukan ibadah seperti apa yang diniatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang diniatkan oleh siapa? Rasul. Maka kondisi Ali bin Abi Thalib sama seperti Nabi alaihi salatu wasallam, ketika itu beliau tidak tahallul. Jadi begitu selesai tawaf ya dan sa'i, tidak melanjutkan dengan mencukur ya rambutnya, tetapi tetap memakai kain ihram, masih berlaku larangan-larangan ihram sampai tanggal berapa? 8. Itu pada tanggal 4 berarti menanti 5, 6, 7 berapa? 8. 4 hari menanti. Ya. Dalam keadaan masih berihram, masih berihram. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah yang terjadi juga terkait dengan sampainya Rasul dan para sahabat di kota Makkah. Tapi insya Allah kita lanjutkan nanti ba'da adzan, insya Allah ba'da adzan kita akan masuk pada kelanjutan kisah haji Nabi alaihi salatu wasallam. Tafadhal untuk dikumandangkan adzan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di hari para sahabat diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk ya melakukan tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul setelah sampai di Mekah, ada sebuah kejadian yaitu menangisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasul menangis atau Aisyah menangis ketika itu. Setibanya di Mekah Aisyah menangis. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam melihat Aisyah menangis. Kemudian Nabi mengatakan, "Apakah engkau haid?" Kata Aisyah, "Iya ya Rasulullah." Ternyata Aisyah apa? Haid. Nah, orang yang haid tidak boleh apa? Tawaf. Tidak bisa menyelesaikan ibadah umrah. Itulah yang menyebabkan Aisyah bersedih, menangis beliau. Maka yang dilakukan oleh Aisyah adalah menanti sampai sucinya. Ya. Kalau misalnya suci tanggal 5, maka beliau pun akan tawaf dan menyelesaikan apa? Umrahnya. Kalau selesai pada tanggal 6, ya 6 Dzulhijjah, karena tadi sampainya mereka di kota Mekah pada tanggal berapa? 4. Kalau suci pada tanggal ya 7, otomatis juga menyelesaikan apa? Ya. Tawaf dan sa'i, tahallul pada hari itu. Menangis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di situ Nabi mengatakan, "If'ali ma yaf'alul hajj." Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan oleh para jamaah haji. "Ghaira an la tatufi bil bait." Hanya saja tidak boleh seorang wanita yang haid untuk tawaf di mana? Di Ka'bah. Tidak boleh. Aisyah pun menanti, menanti, menanti, ternyata sampai pada tanggal 8 ya, beliau tidak kunjung apa? Suci, masih dalam keadaan haid, sehingga tidak mungkin Aisyah radhiyallahu taala anha untuk melakukan ibadah apa? Umrah. Tidak bisa, ya. Tidak bisa menyelesaikan ibadah umrahnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan Aisyah untuk ya menggabungkan niat yang tadi niatnya umrah ternyata tetap tidak apa? Ya, selesai ibadah umrah, maka Nabi memerintahkan untuk menggabungkan haji dan apa umrah. Itulah ya haji apa? Qiran. Haji qiran, haji yang diniatkan dengan ibadah apa? Umrah. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ya tidak bisa menyelesaikan umrahnya, tetapi diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk ya, memasukkan ibadah haji ke dalam ibadah umrah. Pada tanggal 8 ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Rasul masih dalam keadaan ihram. Ya, karena memang tidak tahallul. Ali bin Abi Thalib juga demikian, masih dalam keadaan ihram, dan beberapa sahabat yang keadaannya sama dengan Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu membawa hewan-hewan sembelihan dari rumah-rumah mereka. Dalam keadaan masih ihram. Termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha yang dalam keadaan seperti itu. kisah Asma bintu Umais yang tadi nifas tidak disebutkan dalam riwayat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Keadaannya seperti siapa? Aisyah. Namun tidak disebutkan kisahnya. Ya. Adapun sahabat-sahabat yang kemarin pada tanggal 4 Dzulhijjah mereka dalam keadaan tahallul, sudah selesai ibadah umrah, maka masuk kembali ihram pada tanggal berapa? 8. Pada tanggal 8. Mereka kembali lagi mandi, ya, ihram, kembali lagi mereka memakai wangi-wangian sebelum melakukan apa? Ihram, dan mereka memakai pakaian, ya, al-izar warida. Izar warida bagi kaum laki-laki. Ya. Dan mereka mulai melakukan ibadah haji. Umrah sudah selesai dan diiringi dengan tahallul, masuk pada ibadah haji, mereka mengucapkan labbaika hajjan. Allahumma labbaika hajjan. Dan talbiyah dilakukan di tempat-tempat mereka berada, yaitu di kota Mekah ketika itu. Perjalanan dilanjutkan. Mereka kembali lagi bertalbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dari kota Mekah di waktu duha mereka melakukan perjalanan bersama Nabi alaihi salatu wasalam dan seluruh para sahabat untuk mabit di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah. Atau biasa disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Nabi alaihi salatu wasalam bersama dengan para sahabat di Mina beliau melakukan ya mabit dan melakukan sholat zuhur. Karena sholat subuh masih berada di kota apa? Mekah. Ya. Pada tanggal 8 itu. Mulai zuhur sudah berada di mana? Mina. Maka beliau pun melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 kali sholat dilakukan di mana? Di Mina pada tanggal 8 itu. Dan beliau melakukannya qasran duna jam'in. Di qasar namun tidak di jamak. Jadi pada waktunya masing-masing. Sholat duhur 2 rakaat di waktu duhur. Azan, qomat, kemudian sholat duhur. Menunggu waktu asar. Begitu datang waktu asar, azan, qomat, sholat 2 rakaat apa? Asar. Sampai waktu maghrib, sholat 3 rakaat. Masuk sholat isya, azan, qomat, kemudian 2 rakaat apa? Sholat isya. Qasran. Di sini ada faedah. Bahwasanya kalau kita di dalam safar, ya. Kemudian, ya, kita tenang, tidak perlu menjamak, ya, tidak perlu kita jamak. Ya. Ya. Sholat pada waktunya masing-masing. Ya. Sholat pada waktunya apa? Masing-masing. Ya. Misalnya panjenengan punya hajat di sebuah kota, ya, 3 hari di situ belum selesai urusannya. Ya. Ya. Sholat pada apa namanya? Waktunya. Ya. Sholat pada waktunya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau mustaqir, beliau berada di mana? Di Mina, mabit. Nah, beliau salat pada waktunya qasran duna jam'. Di qasar tanpa di jamak. Sampai tanggal ya atau sampai salat subuh. Berarti sudah masuk tanggal 9. Itulah Yaumu Arafah. Yaumu Arafah, masuk tanggal 9. Dan ini adalah rukun yang paling besar, wukuf di Arafah. Nah, kita sebutkan kisah ini secara global namanya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan perjalanan ya, dari Mina menuju ke Arafah. Ya, dari Mina menuju Arafah. Ya. Ketika waktu duha, beliau meninggalkan kota atau meninggalkan Mina menuju Arafah bersama dengan para sahabat. Ya. Lebih dari 100.000 para sahabat. Ya. Melihat, menyaksikan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam melakukan ibadah haji. Ya. Sampailah di Arafah. Sampai di Arafah, ya, dan beliau tidak langsung masuk wilayah Arafah. Beliau beristirahat dulu sejenak. Begitu masuk waktu zuhur, maka beliau pun, ya, masuk ke wilayah Arafah. Masuk ke wilayah apa? Arafah. Di Arafah itulah beliau melakukan khutbah. Khutbah di Arafah. Beliau melakukan khutbah sampai selesai. Banyak faedah dari khutbah beliau sesungguhnya. Beliau menyebutkan tentang qawaidul Islam, masalah yang sangat banyak disebutkan di dalam khutbah. Dan mungkin pembahasan tentang khutbah pun juga membutuhkan waktu. Apa yang disampaikan di dalam khutbah, faedah-faedah, ya, nasihat-nasihat beliau, wasiat-wasiat beliau. Dan beliau alaihi salatu wasallam merasa bahwasanya tahun itu betul-betul tahun beliau akan berpisah dengan apa? Dengan umatnya. Sampai beliau mengatakan kepada umatnya, hal bal, apakah aku telah menyampaikan risalah kepada kalian? Ala hal balak, apakah aku telah menyampaikan risalah? Kata mereka para sahabat, na'am, engkau telah menyampaikan risalah. Kemudian Nabi mengacungkan jari beliau ke langit, kemudian menurunkannya, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah, kami telah menyampaikan risalah. Dan pada hari Arafah itulah turun ayat yang masyhur dari surah Al-Ma'idah, Al-Yawma atmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Subhanallah. Ini di antara faedah kita mempelajari apa? Sirah. Kita mengetahui di mana ayat itu apa? Turun. Asbabun nuzul. Kapan ayat itu turun? Ini di antara faedah kita mempelajari apa? Sirah. Kita mengetahui nasikh wal mansukh. Kita mengetahui ahkam al halal wal haram, larangan-larangan. Ya. Kita juga mengetahui asbabun nuzul, turunnya ayat. Para sahabat bertanya ketika itu, Rasul dalam keadaan puasa atau tidak? Nabi SAW berada di atas onta, beliau minum susu ketika itu, laban. Atau beliau minum ketika itu. Maka sahabat pun tahu bahwasanya kaum muslimin atau Rasul ketika itu dalam keadaan apa? Berbuka. Dan ini yang disunahkan bagi orang yang melakukan wukuf adalah dalam keadaan tidak berpuasa. Karena pada saat wukuf itu disyariatkan untuk kita banyak berdoa, butuh tenaga yang banyak untuk mengangkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Itu yang terjadi pada hari Arafah. Setelah beliau khutbah, memerintahkan sahabat, kalau tidak salah Bilal, untuk azan. Dikumandangkanlah azan. Jadi azannya sebelum khutbah atau sesudah khutbah? Sesudah apa? Khutbah. Azan ketika itu, kemudian qomat, kemudian Rasul melakukan sholat dua rakaat zuhron, sholat zuhur. Kemudian qomat lagi, sholat dua rakaat apa? Asar. Dijamak takdim. Dan itu terjadi pada hari Jumat. Berarti itu bukan sholat Jumat. Bukan Jumatan. Kalau sholat Jumat khutbahnya sesudah azan atau sebelum azan? Diingat-ingat. Kapan ya? Bingung ya. Bisa jadi karena ngantuk atau apa ya kan. Kalau sholat Jumat itu azannya apa? Sebelum khutbah kan ya. Yani imam naik, azan baru apa? Khutbah. Jadi yang terjadi di Arafah itu bukan sholat Jumat. Dan Rasul belum pernah menjamak dua sholat, zuhur dan asar, ketika apa? Sholat apa? Jumat. Belum pernah. Inilah yang kemudian terjadi khilaf di kalangan para ulama. Bolehkah seorang melakukan sholat Jumat, kemudian menjamaknya dengan sholat apa? Asar. Seandainya Rasul pernah melakukan, tidak mungkin terjadi apa? Khilaf. Permasalahannya Rasul belum pernah melakukan sholat Jumat kemudian di jamak dengan sholat apa? Asar. Belum pernah. Kalau ada yang bertanya, loh itu ketika Arafah, kan Rasul sholat di Arafah di jamak antara zuhur dan asar, dan juga beliau berkhutbah. Itu bukan khutbah apa? Jumat. Bukan Jumatan itu. Khutbah Arafah. Dan azannya sesudah apa? Khutbah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Itu bukan sholat Jumat. Beliau sholat zuhran wa asran, jam'an qasran, di jama' dan di qasr. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di saat itu, Nabi alaihi salatu wasalam mensyariatkan untuk memperbanyak kalimat tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seafdal-afdal doa ketika hari Arafah adalah itu. Semua manusia memakai pakaian yang sama, putih-putih, disunahkan untuk kaum laki-laki. Semuanya menghadap ke arah kiblat. Semuanya mengangkat kedua tangan, mengingatkan bahwasanya manusia semuanya akan dikumpulkan pada hari kiamat, padang mahsyar. Dan mengingatkan manusia semuanya sama akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada perbedaan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Tidak ada perbedaan antara seorang yang Arab atau bukan Arab. Semuanya sama menghadap Allah Azza wa Jal dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Dan juga mengingatkan tentang kematian. Manusia hanya memakai dua lembar ini. Tidak lebih dari itu yang dibawa ketika seorang mati. Semua mengangkat tangan. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal. dan itu waktu yang sangat mustajab. Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doa ketika itu dan membebaskan manusia dari api neraka ketika itu. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Kita yang jauh di negeri ini dan tidak ada kesempatan, belum ada kesempatan untuk melakukan haji dan tidak beserta dengan mereka pada hari Arafah, Allah membuka pintu kebaikan yang lain bagi kita. Disyariatkan untuk kita berpuasa pada tanggal berapa? 9 Yaum Arafah. Ya. Dan pada hari itu juga, nah, ya, kita mendapatkan ampunan, ya, dari Allah Azza wa Jal, dosa setahun sebelum dan setahun apa? Sesudah. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Nah. Bagaimana ini? Lanjutkan isyak dulu. Nah. Derek mawon ini. Nah. Ya. Biasanya bagaimana? Nah. Ya. Ya. Kok sampai jam? Ya. Ini baru sampai Arafah. Itu pun banyak yang kita tidak ya sebutkan. Ya. Ya, bagaimana? Nah. Soal dulu? Ya, kita soal dulu nanti lanjutkan. Yang ada hajat tafadhol, ya, tidak kita duduk lagi melanjutkan pembahasan insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin.